من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة رحمني ورحمكم الله الحمد لله Di malam hari ini kembali kita diberikan kemudahan, kesempatan untuk bisa duduk bermajelis bersama, melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid, Syarhu Kitab Tauhid, kitab yang mempelajari tentang permasalahan pondasi dan dasar iman seorang hamba, kalimat Tauhid, La ilaha illallah. Di pertemuan kita kemarin telah masuk pada bab yang ke-17, babu qaulullahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Dan telah dibacakan ayat, demikian pula penjelasan yang disebutkan oleh musannif rahimahullah terkait dengan ayat tersebut. Kita lanjutkan pembacaan nas berikutnya yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa fi sahih an ibn al-musayyib an abihi qala, di dalam kitab sahih, yakni sahih Bukhari wa Muslim, nanti akan disebutkan insyaallah, dari al-ibn al-musayyib Sa'id ibn al-musayyib an abihi, dari ayahnya Al-Musayyab ibn Hazm, qala lama hadarat Abu Talib al-wafatu, tatkala kematian hampir menjemput atau mendatangi Abu Talib, yakni di akhir hidup beliau, di akhir hidupnya, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW datang kepadanya. Wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Sementara di tempat itu ada Abdullah bin ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahl. Faqala lahu, lalu Nabi SAW mengatakan kepada pamannya, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan berhujjah untuk membelamu dengannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu, kedua paman yang berada di samping Abu Talib berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci kepada agamanya Abdul Muttalib, kakeknya atau ayahnya? Fa'ada alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengulangi ajakan itu. Kedua temannya Abu Talib tadi juga mengulangi ucapan mereka. Fakana akhira ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Dan akhir ucapannya, dia berada di atas agamanya Abdul Muttalib, dan enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh aku benar-benar akan memintakan ampun kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang. Fa anzalallahu azza wa jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan firman-Nya, maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik meskipun mereka dari karib kerabat terdekat, setelah jelas bahwa mereka merupakan atau menjadi penghuni neraka jahannam, jahim. Wa anzalallahu fi Abi Thalib, dan Allah turunkan terkait dengan Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai nabi, sesungguhnya engkau wahai rasul alaihi salatu wasalam, la tahdi man ahbabta, engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui terhadap siapa yang pantas mendapatkan hidayah itu. Hadis ini disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala dalam bab yang ke-17 ini sebagai kelanjutan dari penjelasan ayat yang telah beliau sebutkan sebelumnya, dan itu merupakan ayat yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, innaka la tahdi man ahbabta, yang menjelaskan bahwa hidayah, petunjuk, taufik, demikian pula yang lainnya, itu semata-mata merupakan kewenangan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini tidak memiliki sedikit pun bagiannya. Hamba ini dari pekalangan para nabi, demikian pula para malaikat, tidak memiliki sedikit pun bagian di dalamnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Qala Syarih, berkata Syarih, qauluhu fi sahih, dalam hadis ini disebutkan fi sahih ay fi sahihain, yakni dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih muttafaqun alaih. Wa ibnul Musayyib aw al-Musayyab huwa Sa'id ibn al-Musayyab ibn Hazm ibn Hazan ibn Abi Wahb ibn Amr ibn A'id ibn Imran ibn Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi. Ibn al-Musayyab ini adalah Sa'id, nama beliau Sa'id ibn al-Musayyab bin Hazan bin Abi Wahab bin Umar bin A'id bin Imran bin Makhzum, dari kalangan al-Quraysh, ya, al-Makhzumi. Ahadul ulama wal fuqaha al-kibar as-sab'ah, beliau adalah salah seorang para ulama dan fuqaha sab'ah, tujuh ahli fikih Madinah yang masyhur, beliau tergolong dalam di dalamnya. Minat tabi'in, dari kalangan tabi'in, artinya menunjukkan kedalaman ilmu beliau. Enam tokoh atau tujuh tokoh besar dari kalangan ahli fikih, para ulama ahli fikih dari kalangan tabi'in, salah satunya adalah Sa'id ibn Musayyab rahimahullahu ta'ala. Ittafaqa ahlul hadith ala anna marasilahu asahhul marasil. Ahlul hadith sepakat bahwa hadith-hadith atau riwayat-riwayat mursalnya Sa'id ibn Musayyab rahimahullah merupakan hadith-hadith mursal yang paling bagus sanatnya, yang paling sahih. Nah, ya, kita mengetahui hadith mursal itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, ya. Nah, dan kedudukan hadis-hadis mursal itu banyak, beragam, riwayat Sa'id bin Musayyib rahimahullah, itu riwayat hadis mursal yang terkuat. Nah, yang terkuatnya. Karena beliau banyak mendapati dari kalangan sahabat. Nah, ketika beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan besar beliau mengambilnya dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhu. Itu pun kalau dalam aturan mustalahul hadis, ahlul usulul hadis masih dalam kategori derajat hadis yang lemah. Wa qala Ibnu al-Madini, berkata Ali bin Abdillah al-Madini rahimahullah, la alamu fi tabi'in aw sa'a ilman minhu. Aku tidak mengetahui dari kalangan tabi'in ulama yang paling luas ilmunya dari beliau ini, Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Tokohnya para tabi'in. Nah, pemimpinnya. Mata ba'da 90 wa qad nahaza 80. Beliau meninggal setelah setelah berlalu tahun 90 Hijriah, ya, dan beliau telah mencapai usia 80 tahunan. Wa Abuhul Musayyab sahabi. Ayahnya Al-Musayyab, ayahnya Sa'id yakni Al-Musayyab, seorang sahabat. Baqiya ila khilafati Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau hidup hingga khilafah Utsman. Nah, radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kadza jadduhu Hazan sahabi. Demikian pula kakek beliau Hazan. Jadi Sa'id bin Musayyab bin Hazan, Sa'id ini ayahnya sahabat, kakeknya juga sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ustushhida bil Yamamah, beliau meninggal syahid di Yamamah, di perang Yamamah. Nah, ini tentang Sa'id bin Musayyab radhiyallahu ta'ala anhum. Ada kisah disebutkan sendiri oleh Sa'id bin Musayyab rahimahullah dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Beliau menceritakan dari ayahnya Al-Musayyab. Al-Musayyab menceritakan kondisi kejadian kakeknya Hazan ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ketika saat itu sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kakeknya ini, "Masmuk, siapa namamu?" Kata kakeknya, "Hazan. Nama saya Hazan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta sahl." Kamu sahl. Nah, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, "La ughayyiru isman sammanihi abi." Aku tidak dapat merubah nama yang telah diberikan oleh ayahku. Yakni beliau menghormati ayahnya. Beliau tidak mau merubah namanya, nama beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Ibnu Musayyab, berkata Ibnu Musayyab, Sa'id mengatakan, "Fama zalatil huzunatu fima fina ba'du." Setelah itu terus kesedihan selalu menghantui dan bersama atau menimpa kami, keluarga kami, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, yakni Nabi SAW ingin meminta beliau untuk mengganti namanya. Nah, karena hazan itu huzun, huzun itu kesedihan, sedih. Nah, beliau ingin merubah nama itu karena memberikan nama-nama dengan nama anak, dengan nama-nama yang ada hal-hal yang bermakna negatif atau tidak bagus, itu bisa mengundang kejelekan atau keburukan menimpanya. Nah, sehingga Nabi SAW menginginkan untuk merubahnya, ya, anta sahal, dengan memberikan nama-nama yang baik. Nah, ini diantara pelajarannya radhiyallahu ta'ala anhu. Qauluhu lamma hadarat Abu Thalib al-wafatu, ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis disebutkan tatkala kematian hendak hampir menjemput Abu Thalib. Ya. Nah. Lalu kemudian ai alamatuha wa muqaddimatuha, yakni tanda-tanda. Jadi walaupun di sini disebutkan sebagai fa'ilnya al-wafatu, kematian mendatangi Abu Thalib, maksudnya tanda-tandanya. Karena masih hidup saat itu, belum mati, ya, belum juga sekarat, ya. Karena kalau sudah sekarat, tidak lagi bermanfaat ucapan ataukah iman, ya. Naam, yaqbalullahu taubatal abdi, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah itu akan menerima taubatnya hamba selama napas belum sampai di goro-goro, di tenggorokan, ya. Tenggorokan, ya, jalur napas. Nah, kalau makan kerongkongan. Nah, sehingga saat itu masih dalam kondisi belum sampai sekarat. Maka yang dimaksud tanda-tandanya. Qauluhu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi beliau, mendatangi Abu Thalib. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa pertama, bolehnya mengunjungi orang kafir yang akan mati atau yang sedang sakit, ya, untuk menawarkan Islam kepadanya agar dia tertarik dengan Islam, ya. Nah, agar dia bisa masuk Islam, karena dengan itulah dia akan mendapatkan kebahagiaan akhirat, dan itu yang terpenting, dan kebahagiaan dunia. Nah, dengan Islam itu, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Islam itu kepadanya. Apalagi Abu Thalib telah banyak berjasa dalam hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang lainnya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan pernah mengunjungi, ya, diceritakan bahwa disampaikan dari sahabat bahwa Nabi SAW pernah menjenguk seorang anak Yahudi yang biasa atau terkadang membantu Nabi SAW. Nabi SAW menjenguknya, ya. Nah, lalu Nabi SAW menawarkan Islam kepadanya, aslim, kamu masuk Islamlah. Sedang terbaring, sakit, terbaring, aslim, masuk Islamlah kamu. Anak ini karena di sampingnya ada ayahnya, melirik atau menoleh kepada ayahnya. Nah, ayahnya Yahudi ada di situ. Lalu ayahnya mengatakan kepada anaknya tadi, Abi Abul Qasim, turuti saja permintaan Abul Qasim itu, yakni Nabi Muhammad SAW. Karena orang-orang Yahudi tidak mau memanggil Nabi SAW dengan panggilan Nabi, karena mereka tidak mau meyakininya, padahal mereka tahu bahwa beliau adalah Nabi, Nabiul Haq. Nah, ya, tapi mereka sombong dan mengingkarinya, istikbaran. Maka dia mengatakan, "Afi Abul Qasim, kamu sudah turuti saja itu, Abul Qasim." Subhanallah, anak itu masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya ketika dia meninggal anak tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji milik Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Nah, pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis lafadz ini, bahwa dakwahnya Nabi SAW dan itu dakwahnya para anbiya war rusul dan itu dakwahnya para pengikut Nabi, para pengikut Rasul SAW, adalah bagaimana hidayah ini sampai dan diterima oleh umat. Nah, agar mereka selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nah, ya, bukan untuk mengajak mereka untuk memperbanyak jumlah pengikut, bukan. Dakwah ini bukan untuk mengajak agar banyak-banyakan pengikut, bukan. Bukan itu intinya. Kenapa? Coba lihat, Nabi SAW mendatangi orang-orang yang sakit. Abu Thalib didatangi, anak kecil Yahudi yang sakit, ya, bahkan meninggal dengan sakitnya itu. Setelah itu, orang-orang yang mau meninggal, mau mati, tidak ada manfaat jumlah yang bisa diperoleh kalau memang dakwah itu untuk sekedar memperbanyak jumlah. Tidak ada faedahnya. Kenapa orang ini akan segera meninggalkan dunia? Tetapi karena memang dakwah itu tujuannya agar bagaimana manusia ini mereka selamat di akhirat, mereka bisa masuk ke dalam jannah, mereka terselamatkan dari siksa neraka, siksa kubur, maka Nabi SAW mendatangi mereka untuk mengajarkan dan mendakwakan Islam kepadanya, agar dia bisa mengetahui jalan yang benar dan bisa menyelamatkan dirinya dari ancaman siksaan dunia dan akhirat ketika dia beramal soleh, ketika dia beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kejujuran dan ketulusan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk mengeruk keuntungan dunia, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kedudukan di mata masyarakat, atau untuk mendapatkan banyaknya jumlah pengikut, orang-orang yang menyukai atau yang mengikuti, bukan. Karena orang-orang ini, orang-orang yang didatangi Nabi SAW yang disebutkan dalam riwayat-riwayat ini, orang-orang yang akan mati. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala rahimahullah yahtamilu an yakuna al-musayyab hadara ma'al itsnain. Ada kemungkinan bahwa al-musayyab, ayahnya Sa'id ibn al-Musayyab, saat itu hadir dalam peristiwa ini. Karena disebutkan oleh Ibn al-Musayyab dari ayahnya, langsung dari kejadian, langsung menceritakan kejadian meninggalnya Abu Thalib. Ya. Nah, artinya ini bukan dari cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya Al-Musayyab, sahabat. Berarti ia hadir di saat itu pada kejadian tersebut, ya. Fa innahu min bani Makhzum. Ya, karena keduanya itu dari kabilah Makhzum. Wa huwa aidan Makhzumi. Artinya Abu Jahal, demikian pula Abdullah ibn Abi Umayyah, kedua tokoh ini itu dari kabilah Makhzumi Al-Qurashi, ya. Demikian pula ayahnya Al-Musayyib, Al-Musayyib sendiri pun dari kabilah yang sama. Berarti mereka ini satu kabilah. Ya. Wa kana thalathatu idz kana kufaran. Ketika itu ketiga-tiganya kafir. Ya. Termasuk di barisan orang-orang musyrikin. Datang menjenguk Abu Thalib juga. Mereka ada di situ. Nabi SAW kemudian datang menjenguk pamannya. Nabi SAW menawarkan Islam kepada pamannya, ditolak oleh ketiganya atau oleh orang-orang musyrik tersebut. Mereka mengatakan, kamu benci agamanya Abdul Muttalib. Yakni saling tarik-tarikan, saling menghambat, saling menghalangi. Nabi SAW ingin pamannya masuk Islam, mereka dari kalangan musyrikin ingin menghambat, ingin menghalangi. Ya. Nah. Faqutila Abu Jahlin ala kufrihi, Abu Jahal mati di atas kekafirannya, wa aslamal akharan. Dan keduanya, kedua yang bersama dia, Abdullah ibn Abi Umayyah, demikian pula Al-Musayyab, keduanya masuk Islam dan bagus Islamnya radhiyallahu ta'ala anhum. Qauluhu ya ammi, dalam hadis disebutkan wahai pamanku. Munada mudhaf yajuzu fi itsbatul ya wa hadfiha. Nah, wa hadfuha, munada yang mudhaf, dibolehkan pada panggilan ini untuk menetapkan ya atau dibuang. Jadi ya ammi ada ya-nya, atau ya ammi dengan ya yang dibuang untuk meringankan. Hudifatil ya'u huna wa baqiyatil kasratu dalilan 'alaiha. Di sini ya-nya dibuang, namun tersisa kasrah pada mim yang menjadi tanda ada ya yang dibuang. Ammi, ya. Nah, karena kalau mudhaf, ya, kalau kata itu mudhaf dalam munada harusnya mansub. Tapi karena ada ya mutakallim di sini, dia memaksanya untuk kasrah. Ya ammi. Qauluhu lil kulla ilaha illallah, dalam hadis disebutkan, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Qala rahimallahu amarau an yaqulaha li ilmi Abi Thalib bima dalla alaihi min nafyil syirki billah wa ikhlasil ibadati lahu wahda. Nabi SAW meminta kepada pamannya untuk mengucapkan kalimat ini karena Abu Thalib telah tahu, ya, apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini berupa dinafikannya kesyirikan pada Allah dan mengikhlaskan ibadah, memurnikan, mengesakan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Dan Abu Thalib telah tahu itu. Abu Thalib telah mengetahui benarnya dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja karena takut celaan, ya. Nah, menyebabkan ia tidak mengikuti dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena telah mendapatkan posisi di masyarakat. Nah, ini ya salah satu ujian ya, ketika kedudukan itu telah diperoleh seseorang, terkadang itu menjadi penghambat untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk ya, ujian, fitnah. Nah, seperti Heraklius ya, raja Romawi. Nah, juga menyadari benarnya, haknya dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepadanya. Min Muhammad Rasulillah ila Hiraqil Azim Rum, aslim taslam. Nah. Masuk Islamlah engkau wahai Hiraqil. Heraklius kalau bahasa kita. Engkau akan selamat, ya. Engkau akan mendapatkan dua pahala. Nah, ditawarkan Islam. Nabi SAW tidak tinggal diam. Beliau mengirim surat kepada raja-raja kufar dan menawarkannya untuk masuk ke dalam Islam. Nah, namun karena kekuasaan yang dipegang, ya, dia lebih memilih kehormatan dunia oleh kaumnya. Dia lebih memilih kekuasaan dunia di kerajaannya daripada memilih Islam, daripada memilih petunjuk. Nasallallahu alaihi wa lakum al-afiyata wa salam. Fa inna man qalaha bi'ilmin wa yaqin faqad bari'a minasyirki wal musyrikin. Karena sesungguhnya siapa yang mengucapkan kalimat ini dengan ilmu dan dengan keyakinan, niscaya dia berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Ya. Nah, artinya kalimat ini kalimat yang mengandung makna beriman dan memberikan ibadah semata-mata hanya kepada Allah dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Nah, ya. Ini makna dan kandungan kalimat la ilaha illallah. Makanya ini hubungannya. Kenapa kedua orang kafir tadi yang hadir bersama Nabi SAW di kejadian itu mengatakan kepada Abu Thalib, kamu benci agamanya Abdul Muttalib? Nah, ini hubungannya. Jangan sampai ada muncul pertanyaan. Nabi SAW mengatakan, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Keduanya kok mengatakan, jangan. Apakah kamu benci agamanya Abdul Muttalib? Hubungannya di mana? Kalau melarang, harusnya mereka mengatakan apa? Jangan ucapkan. Kan begitu. Nabi SAW meminta, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Harusnya kedua orang tadi mengatakan, jangan ucapkan, jangan ikuti ucapannya, jangan. Ditahan dengan ucapan, jangan, untuk dicegah. Tapi keduanya tidak mengucapkan dengan ucapan itu. Mereka tahu, ya, mereka paham, sehingga mereka tidak masuknya dengan cara itu. Tapi mereka masuk ke dalam kepada Abu Thalib melalui pintu apa yang telah pintu semangat, pintu loyalitas dengan kakek moyang atau leluhur. Jadi keduanya masuk, kamu benci agamanya Abdul Muttalib, ya. Tapi setelah mengulangi, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang aku akan bersaksi membelamu nanti di sisi Allah. Keduanya mengatakan, ya, kamu benci agamanya Abdul Muttalib, kamu benci agama kakekmu, kamu benci agama bapakmu, ya. Nah, dibangkitkan kesukuan atau girah semangat kekeluargaan Abu Thalib, ya. Nah, karena mereka tahu kalau mengucapkan itu maknanya berarti dia akan bermusuhan dan membenci agama leluhurnya, dan itu yang diangkat oleh keduanya. Nah, cerdik. Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Nah, saat itu, ya, tentunya ketika masuk Islam, Abdullah bin Abi Umayyah, demikian pula Al-Musayyab bin Hazan, ya, Islam menggugurkan dan menghapus dosa-dosa yang mereka lakukan sebelumnya. Al-Islam yajubu ma qabla. Qala rahimahullah, wa dakhala fil Islam, dan ia akan masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan kalimat itu. Li'annahum ya'lamuna ma dallat 'alaih, karena mereka telah tahu kandungan yang telah ditunjukkan dari kalimat itu. Wa fi dzalikal waqti lam yakun bi Makkah illa muslimun aw kafir. Dan di waktu itu di Makkah tidak ada kecuali dua golongan. Dia muslim atau kafir, itu saja. Kenapa? Karena akan ada ujian, cobaan yang didapat, ya. Nah, tidak ada golongan yang lain. Dia muslim, dia bersiap menerima berbagai cobaan, rintangan, berbagai halangan dengan Islamnya dia, atau dia kafir. Itu saja. Fala yaquluha illa man taraka syirka wa bari'a minhu. Tidak ada yang mengucapkan kalimat tersebut kecuali orang yang akan meninggalkan kesyirikan dan berlepas diri darinya. Walamma hajaran Nabi SAW wa ashabu ilal Madinah, kana fiyal muslimun al muwahhidun. Tatkala Nabi SAW dan para sahabatnya telah berhijrah ke Madinah, dan di sana kaum muslimun saja, ya, al muwahhidun wal munafiqun alladziina yaquluna bi alsinatihim wa hum ya'rifuna ma'naha lakin la yaqidunahu. Dan juga di sana ada orang-orang munafik yang mengucapkan kalimat itu dengan lisan, dan mereka tahu maknanya, tetapi mereka tidak meyakini makna tersebut. Hanya sekedar mengucapkan untuk agar supaya mendapatkan perlindungan harta dan darahnya. Nah, lima fi qulubi minal adawah, karena di kalbu mereka terdapat permusuhan, kebencian kepada Nabi SAW. Wasyaki warraib, terdapat keraguan, kebimbangan terhadap Nabi SAW dan apa yang beliau bawa. Fahum ma'al muslimin nabi zahiril amal dunal batin. Mereka itu bersama kaum muslimin dalam amalan-amalan yang nampak, namun tidak pada amalan-amalan yang batin. Ya, dan itu kerugian mereka, kesengsaraan yang mereka peroleh di dunia sebelum di akhirat. Ya. Wa fiha al-yahud, di Madinah juga ada orang-orang Yahudi. Waqad aqarrahum Rasulullah SAW lamma hajara. Nabi SAW mengakui, mentakrir, membiarkan mereka tinggal di situ tatkala beliau berhijrah ke sana. Wa wada'ahum bi an la yakhunuhu. Dan beliau menjanjikan mereka, ya. Nah, mengikat janji dengan mereka agar supaya mereka tidak mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dibiarkan tinggal dan menetap di tanah atau di tempat tinggal mereka di Madinah dan di sekitar Madinah. Wala yudhahiru alaihi uduwan kama huwa madzkur fi kutubil hadis wasiyar. Dan mereka tidak menampakkan permusuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu itu, di awal-awal itu, sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab-kitab hadis dan sejarah. Qauluhu kalimat, ucapan dalam hadis ini kalimat, yakni ucapkanlah la ilaha illallah, yang merupakan sebuah kalimat. Qala al-Qurtubi, berkata al-Qurtubi, bin nasbi ala annahu badal min la ilaha illallah, dengan dinasab, dengan difathah, kalimatan. Wa yajnam, sebagai badal kalimat la ilaha illallah. Wa yajuzu raf'u ala annahu khabar, dan boleh juga dimarfu'kan di dhamma, kalimatun, sebagai khabar. Mubtada'in mahdhuf, khabaru mubtada'in mahdhuf, sebagai khabar dari mubtada' yang mahdhuf, ya. Naam, yakni hiya kalimatun. Naam, hiya kalimatun, tapi hiyanya dilepaskan atau dihilangkan. Qauluhu uhaju laka biha indallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu nanti di sisi Allah. Huwa bitasdidil jim minal muhajah, dan itu dengan jim yang ditasdid, ditasdid dari kata al-muhajah, yakni yang akan berhujah, yang akan membela, menjadikan itu sebagai dasar pegangan untuk pembelaan kepadamu, untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi, di sini terdapat dalil, dalilun ala annal amal bil khawatim. Ini dalil yang menunjukkan bahwa amalan-amalan itu tergantung penutupnya. Ya innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu berdasarkan penutup. Nah, inilah yang mendasari kaum muslimin. Inilah yang mendasari orang-orang yang beriman kepada Allah untuk senantiasa menjaga amalnya, untuk senantiasa menjaga ketaatannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kaum muslimin sadar amalan itu berdasarkan penutup akhir. Nah, ya. Apalagi kita mengetahui hadis Nabi SAW, inna rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta la yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha 'iyadan billah. Ada orang yang dia mengamalkan amalan-amalan ahlul jannah, yakni orang yang bagus, orang yang beribadah, seterusnya, ya, secara nampak dia mengamalkan amalan ahlul jannah, tidak tersisa jarak antara dia dengan jannah kecuali sejengkal. Maksudnya tinggal sedikit lagi, sudah di akhir. Subhanallah, yasbiku alaihil kitab. Ternyata catatan takdir mendahului. Dia mengamalkan amalan-amalan penduduk neraka. Dia mati di atasnya, iyadan billah. Dia masuk neraka. Ini yang mendasari seorang muslim untuk berupaya menjaga amalnya, untuk terus berusaha berdoa kepada Allah, ya. Karena Allah, tentu kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan dan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beramal. Orang-orang yang beramal saleh tidak akan pernah Allah terlantarkan. Wallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menelantarkan amalan orang-orang yang berbuat baik. Yani orang-orang yang berbuat baik, maka Allah akan mudahkan untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Orang-orang yang melakukan kejelekan juga akan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan kejelekan di akhirat. Iyadan billah. Dia akan melihat kejelekan itu, hasil dari kejelekan itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Masing-masing akan melihat. Nah, ya. Namun tentunya hadis ini innamal a'malu bil khawatim sebagai pengingat, ya, seorang muslim ketika dia berusaha untuk lurus terus beramal saleh, tiba-tiba dia mendapati dirinya, ya, namanya manusia. Iman itu kan naik turun, ya. Kadang-kadang naik dengan amalan saleh, kadang-kadang di waktu yang lain terasa kok berkurang, terus berkurang. Nah, maka ini sebagai pemacu dan pengingat kepada seorang muslim ketika dia mendapati kelemahan turunnya iman pada kalbu, maka ini menjadi penyemangat kembali. Ih, ya Allah, kita harus semangat lagi, kita harus berupaya lagi. Innamal amalu bil khawatim. Kita enggak tahu akhir hidup kita seperti apa. Ayo bertobat, ayo kita kembali lagi. Ayo semangat lagi untuk mengisi hari-hari untuk istiqamah. Nah, menjaga ibadah, menjaga amal soleh. Nah, karena kita takut, khawatir, ya. Nah, perjuangan yang panjang ini untuk berusaha istiqamah ini, kita khawatir cobaan di akhir-akhir hidup yang kita enggak tahu bentuknya seperti apa. Ya. Maka untuk menjaga diri kita, untuk menjaga diri seorang muslim, ya, maka ia harus terus berusaha istiqamah. Ya, kapan menyadari, kapan merasa, ya, merasa imannya turun. Loh, gimana seorang bisa mengetahui iman itu turun? Iman itu turun dengan seseorang meninggalkan amal ibadah, amal soleh yang biasa dia amalkan, atau terjatuh ke dalam kemaksiatan. Nah, maka untuk menjaga iman itu tetap stabil atau naik, ya, maka jangan tinggalkan atau jangan kurangi apa aktivitas ibadah yang dulu pernah kita lakukan. Minimal bertahan. Kalau bisa naik tingkatannya, perbanyak lagi. Tapi kalau tidak bisa, minimalnya jangan dikurangi atau jangan menurun. Karena kapan menurun amal ibadah itu, berarti menunjukkan iman itu sedang menurun. Biasanya, coba contoh, biasanya seseorang menjaga, katakanlah misalkan sholat lima waktunya bagus ya. Nah, dia jaga. Di samping sholat lima waktu, dia jaga sholat-sholat rawatibnya, sholat-sholat sunnah yang lain. Katakanlah misalnya kita kasih contoh sholat rawatib. Kata Nabi SAW, man sholla fil yaumi wal layla thintai asyrata raka'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang sholat rawatib 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan untuknya rumah di jannah. Dijaga ibadah sholatnya, dia jaga sholat sunnahnya, rawatibnya dia jaga, dia pelihara. Subhanallah, di satu kesempatan, di satu waktu dia merasa, kok ini semakin turun ya? Biasanya 12 rakaat, tiba-tiba kok jadi 8, jadi 10 saja. Tiba-tiba turun lagi jadi 6, tiba-tiba turun lagi jadi 4. Oh, berarti itu sedang mengalami penurunan iman. Iman sedang turun. Karena ada amalan soleh yang biasa dikerjakan, tidak dikerjakan. Ya, turun. Ketika dia mendapati itu, berarti menunjukkan iman itu sedang turun. Atau terjatuh ke dalam dosa. Ya, nah, baik sengaja atau tidak sengaja, jatuh. Maka dengan hadis tadi, innamal amalu bil khawatim, itu akan menjadi pengingat kita, pengingat seorang muslim. Ayo kita bermenah lagi. Ayo kita berusaha semangat lagi. Kalau kemarin mungkin kita meninggalkannya karena ada udur, karena mungkin kecapean, karena mungkin tidak memperhatikan waktu atau kurang dalam memperhatikan waktu. Bagaimana sih caranya untuk kita bisa benahi kekurangan-kekurangan tadi? Coba kita lebih mengingat waktu. Berikan tanda atau alarm, misalkan pengingat mendekati sholat. Berarti sudah harus berhenti, sudah harus bersiap. Ya, ada aktivitas rawatib yang harus kita kerjakan sebelumnya, misalkan. Itu untuk menunjang tadi, ya, untuk menunjang agar bisa menjalankan amalan. Itu dengan berpegang atau menjadikan hadis ini sebagai pengingat, ya, paling tidak akan membantu seseorang untuk istiqamah. Innamal a'malu bil khawatib. Li'annahu law qalaha fi tilkal hal mu'taqidan ma dallat 'alaihi mutabaqatan minan nafi wal itsbat la nafa'athu. Ya. Hadis ini terdapat dalil bahwa amalan-amalan itu berdasarkan penutup, dan Nabi SAW telah menyatakan innamal a'malu bil khawatim, amalan itu berdasarkan penutup akhirnya. Karena sesungguhnya jika Abu Thalib mengucapkan kalimat itu saat itu dengan meyakini apa yang dikandung oleh kalimat itu, ya, berupa menafikan berbagai ibadah kepada selain Allah dan menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah semata, la nafa'athu, sungguh kalimat yang diucapkannya itu jika dia ucapkan saat itu, sungguh akan berikan manfaat, ya, akan menjadi sebab Allah selamatkan dia dari ancaman neraka. Tetapi dia enggan untuk mengucapkannya. Dia enggan memenuhi permintaan Nabi SAW yang dibangun di atas rahmat, kasih sayang, dan cinta. Agar hamba ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma'alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri, azizun alaihi ma'anittum, sangat terasa berat, ya, pada diri beliau sesuatu yang menyusahkan kalian. Harisun alaikum, sangat bersemangat untuk kalian mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Bil mu'minina raufur rahim, sangat lembut dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. penjelasan hadis ini berikutnya insyaallah kita pelajari di kesempatan yang lain biidznillah. Mungkin kita cukupkan di lafaz ini, mudah-mudahan berikan manfaat apa yang kita kaji. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.